Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan kita di minggu, dua minggu yang telah lalu, kita mengkaji tentang hal-hal yang apabila kita lakukan akan mengundang bala atau musibah dari Allah, yaitu ada 15 hal dan sebagian sudah sama-sama kita baca, hingga kita sampai kepada wabarra sadiqahu wa jafa abahu. Apabila umat ini lebih memilih teman daripada orang tua, maka pantas kalau musibah itu datang. Barra sadiqahu wa jafa abahu. Kalau sama teman loyal, tapi kalau sama bapak enggak loyal. Kalau sama teman ngeluarin duit berani, kalau sama orang tua mikir-mikir. Ini adalah hal yang mengundang musibah maupun bala. Seharusnya kita lebih loyal kepada orang tua kita. Anta wa maluka li abik. Kau ini dan hartamu milik ayahmu, bukan milik temanmu. Tapi saat ini kita lihat, orang lebih terpengaruh sama teman, lebih nurut sama teman, tapi gak kepengaruh, gak nurut sama orang tua. Orang tua nyuruh anaknya ngaji, orang tua kadang nyuruh anaknya masuk pesantren, orang tua kadang nyuruh anaknya untuk dekat ulama, tapi anak lebih condong untuk nurut sama temannya, lebih dekat dengan kemaksiatan, urusan duniawiyah dan lain-lain. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, Allah murka, dan pantas kalau musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keluhan orang tua. Selalu melihat anaknya lebih condong nurut sama teman, enggak nurut sama bapaknya. Jangan dikira hal ini hal yang biasa. Ini mengundang bala, ini mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo rubah. Apa kata orang tua yang dituruti, teman nanti dulu. Apalagi teman ini gak semuanya baik. Gak semua teman itu senang dengan kebaikan kepada kita, atas kita. Tapi gak sedikit ya, teman yang justru ingin menjerumuskan kita. Hati-hati memilih teman. Teman itu, atau teman duduk itu diibaratkan kita kalau berteman dengan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu walaupun kita gak beli, masuk kumpul aja keluar wangi. Tapi kalau kita berteman sama teman yang gak baik seperti berteman dengan tukang las. Tukang las itu kalau kita berteman dengan mereka, bisa-bisa kita ini terbakar baju kita padahal kita gak ikut ngelas. Minimal kita keluar bau badan kita gak enak. Maka kalau teman kita minyak tukang minyak wangi, ya walaupun gak kecipratan minyak wangi, minimal bau wangi. Tapi kalau tukang las, walaupun kita gak ikut ngelas, kadang gak baju kita ikut bolong, minimal baju kita bau gak enak. Pandai-pandailah memilih teman. Karena Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzuril mar'u man yukhaliluh. Orang itu ikut agama temannya. Agama temannya apa, ya dia ikut. Makanya kalau mau cari teman, mesti hati-hati. Gak mungkin teman kita buruk, kemudian kita tetap baik, itu gak mungkin. Kita kumpul orang panuan. Kita kena panu, atau yang panuan jadi sembuh. Kumpul sama orang yang kadasen, kita kena kadas, atau yang kadasen itu sembuh. Jawabannya pasti ya kita yang panuan. Wes gak mungkin kalau kita berteman, kori musuh, teman yang buruk, terus kemudian kita jadi bahaya, itu gak mungkin. Minimal ada kata-kata kita, cara berpikir kita yang terpengaruh oleh mereka. Ada seseorang yang mengatakan, ulama, bahwa manjalas janas. Orang kalau sudah duduk, sejenis. Mau gak mau dipandang orang, pasti golongannya. Kalau ada yang bilang, fulan itu baik, cuman moncone sing elek, kaono kok elei. Karena tuyur ala asbai hatatiru, burung itu terbangnya dengan golongannya, enggak dengan yang lain. Ono manuk gerejo itu terbang bareng dengan manuk gagak. Enggak ada ya bareng manuk gerejo, ya manuk gerejo, gagak ambek gagak, semua dilihat terbang bareng itu satu jenis. Jadi kalau kita mau mengatakan diri kita beda dengan mereka, walaupun saya duduk bersama mereka, bohong. Kalau orang sudah duduk bareng itu pasti punya karakter yang sama, punya perbuatan yang kurang lebih. Terus kayak sedia kali. Makanya kita kalau mau tahu orang, lihat temannya. Iku ya apa wong iku delokne kancane dite. Wong iku napa? Orang tersebut nongkrongnya sama siapa? Oh, nongkrongnya di warung diiku sepodoh. Tetapi ki bedo, gak mungkin. Ya. Kalau dia beda, gak akan betah. Pasti dia akan menjauh. Kalau karakter yang berbeda, ataupun amalan yang berbeda, gak akan betah untuk hidup sama. Maka itu, sing hati-hati. 40 hari, kata sebagian ulama, orang kumpul itu pasti li'anna tiba'atas ruh. Karena yang namanya tabiat atau sifat itu pasti mencuri tanpa kita sadari. Kita kumpul sama maling, ya nanti kita jadi maling, sadar gak sadar. Kumpul sama orang yang suka mencaci, ya kita akan mencaci, sadar maupun gak sadar. Kumpul sama orang sholawatan, ya seneng sholawat, mau gak mau. Ada seorang yang mengingkari perkataan ini, suka mungkin. Aku omongannya ulama ini aku lembai. Digede-gede, no. Aku kumpul ambil uang apa, ya alhamdulillah, ya tetap ini, kan itu. Tak buktek, no. Tak kumpul ambil sapi, ya. Akhirnya dia kumpul 40 hari dengan sapi. Sak kandang turu bareng ambil sapi. Setelah 40 hari, dia datang ke rumah ulama yang ngajar dan berkata seperti tadi. Kalau 40 hari itu pasti kita akan kena kepengaruh dengan siapa kita itu duduk. Setelah 40 hari datangi kiainya. Kiai, walaupun petang puluh dino niki kumpul kalian sapi, tapi alhamdulillah kalau kita ada dari sapi. Oh, kata kiainya, ya wis coba monggo pinarak-pinarak. Masuk-masuk dulu ke rumah, duduk-duduk dulu. Duduk di keimangan gitu. Kok subhanallah ono laler lewat. Ketika ada laler lewat, biasanya wong nek ono laler, lu saya ya kok. Ya tangan kan. Iku nek wong, nek sapi. Pakai lidah. Lah ini subhanallah. Pas duduk wonten laler lewat digusang ini Nah, bon wis ketok. Saiki dadi sapi lho. Nah, usyo yo gak rasa yo wis mesti ngono. 40 hari orang kumpul pasti ada tabiat ataupun sifat yang kena itu pasti. Cara ngomongi dan lain-lain. 40 hari berturut-turut tidur setelah asar bisa gila. Akalnya enggak beres. Setelah asar tidur, hati-hati. Ada orang yang enggak percaya. Jadi dia ini nek 40 dino wong turu mari asar dites. Enggak percaya aku mbek omongan iki kiai. Setiap hari ba'dal asar tidur, setiap hari ba'dal asar tidur, setiap hari istiqomah 40 hari. Hari ke-40 dites jiro lupa. Nah, enggak ngedeng. Saya kita parah nih dia. Tak kandangin aku gak edan. Petang puluh dino dulu gak edan. Tolong omongannya sampean ditarik. Itu perkataan gak ada buktinya. Saya 40 hari tidur setelah asar, alhamdulillah gak edan. Setelah bangun, habis asar itu, sekitar jam 10-11 malam, diketuk sama dia ini. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Kiai, walaupun praktek no petang puluh dino dulu gak adalah asar, alhamdulillah kaedan. Jadi dia ini uang nang uang dayok jam 10 bengi kan uang gendeng waras kaedan deh. Lepun toko maku jam 10 ini gendeng waras kan. Iyo yo nang lekon waras entah nono menisu baru para nono aku. Tapi kalau sudah jam 10 langsung ngetok berarti kan lu siap bisa waras. Ya. Jadi perkataan-perkataan para solihin ini ada baiknya, ada betulnya. Maka dikatakan di sini sing hati-hati milih kanca. Apalagi sudah temannya enggak baik, loyal dengan teman hingga akhirnya dia durhaka kepada ayahnya. Ini yang akan mengundang balak. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Yang mengundang balak maupun musibah adalah apabila yang namanya masjid dipakai untuk orang-orang mengeraskan suara, ramie di masjid. Masjid ini tempat yang suci, afdalul biqa, tempat yang paling mulia di muka bumi ini masjid. Makanya kalau di masjid ngomong itu bisik-bisik. Kecuali yang ceramah nih bisik-bisik ya gak terungu. Kalau mau ngomong, mau guyon jangan di masjid. Ini kadang-kadang masjid ini sekarang dipakai untuk nonton itu pertemuan dan lain-lainnya, terus dikei kacang, terus ono rokoke, terus ngakak-ngakak, dan ini bahaya. Gak masjid, gak musola, hati-hati. Jangan dipakai untuk hal seperti ini. Ngundang balak dari Allah. Masjid ini harus tempat yang wudu, tidak mengeraskan suara kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat acara apapun di luar masjid. Tapi jangan harimul masjid. Tahu harimul masjid? Daerah kekuasaan masjid yang masih dikatakan daerah masjid. Kawasan, kawasan masjid. Kawasan masjid aja harus dihargai. Bagaimana dengan masjidnya? Makanya ngarepe masjid di gendang butan. Ojo setuju. Biasanya acara 17 Agustusan, acara tahun baru, ya acara dengar di masjid, jangan. Kenapa? Cari tempat yang lain. Kula niki gumbun, heran. Di Jepang, itu punya peraturan. Tidak boleh mengadakan konser ataupun acara rame-rame di radius berapa ratus meter dari tempat ibadah. Bayangkan, dari tempat ibadah itu enggak boleh rame-rame, harus agak jauh dari masjid. Ataupun musola, ono musola di Jepang. Apa kalau di Jepang ini agamanya apa? Kuil lah. Kalau di berapa meter dari kuil, enggak boleh sebelah kuil, terlalu dekat. Bayangkan, ini negara Jepang, sing gak driyo gromo. Tapi negeri kita ini gak punya peraturan. ngadakno kadang konser di sebelah masjid. Ini pejabat sing izin memang bongol. Enggak pinter. Kalau dia pandai enggak seperti itu. Saya mengatakan jangan masjid, gereja pun jangan. Wihara pun jangan. Hargai agama orang lain. Mereka menganggap tempatnya sakral. Masa kita mau pakai dangdutan? Masa mau kita pakai konser? Maka kalau sudah suara ini bergema di masjid, akan turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat yang khusyuk dan wudu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir boleh, sebab ada dalilnya Ukasyah. Suatu saat Rasulullah itu pernah lewat di masjid, kemudian mendengar orang yang berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Allah, la ilaha illallah." Kemudian seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, la'allahu murai." Kanjeng Nabi, ini mungkin riya nih. Zikir kok buater di masjid. Zikirlah alon-alon ya. Kemudian Rasul mengatakan, jangan kau katakan kalau Ukasyah itu riya, fa innahu awwah. Itu Ukasyah lagi taubah. Itu Ukasyah lagi zikir. Kanjeng Nabi enggak marah. Kanjeng Nabi bilang kalau ini adalah lagi taubat. Jadi Kanjeng Nabi enggak ngomong itu bid'ah. Zikir bareng-bareng di masjid setelah sholat itu sunnah. Rasulullah membolehkan asal betul-betul ikhlas, bukan karena untuk riya. Dan alhamdulillah tidak ada di antara kita zikir jama'i untuk riya, tidak ada, hanya untuk zikir setelah sholat. Tapi beberapa saat yang lalu ada satu yang ngaku ustaz berkata bahwa di negeri kita Indonesia ini ada satu adat yang enggak baik, yaitu di sebagian masjid setelah sholat mereka nyanyi-nyanyi. Zikir itu diwarna nyanyi-nyanyi. Memang repot musuh BJMM ini. Persatuan Jenggot Marat Marit. Lawang zikir kok diwarna nyanyi-nyanyi. Lah coba Rasulullah aja enggak ngomong gitu. Sopo sing nyanyi di masjid? Enggak, fa innahu Allah. Itu kan jenang. Zikir enggak apa-apa. Tapi kalau bikin hal di masjid untuk perbuatan selain daripada ibadah tidak diperkenankan. Nek kon kepengin rapat, ojo jadi musala jadi masjid, boleh dia nek kepengin barokah, nek kepengin barokah paten ono rokokmu. Kadang kita ini masuk ke istana negara rokokan wani kon ini. Nek gak dilukup ya pasukan presiden kon. Berani sampean? Gak berani. Berani sampai bikin konser di depan Istana Merdeka. Ayo wanika. Wanika kon gawe konser ning arepe omahe wali kota ae wis. Pasti sampean mengatakan yo gak enak ya gak pantas, lek sing arepe masjid pantas. Ini kadang-kadang gak berpikir. Masalahnya bukan cuma gak pantas. Allah Subhanahu wa taala murka sekelompok kaum yang meremehkan masjid. Hati-hati ini, ngomong di masjid itu alon-alon, bisi-bisi, bahkan ngomong masalah hal yang berkaitan dengan dunia pun jangan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalau kau lihat orang jual beli di masjid, paranono, dan katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak mugo-mugo dan dengan muka payu. Kenapa? Gak pantas penolakonan masjid. Kalau kau lihat ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Di masjid ngomong-ngomong barang hilang. Hari ini sembahyang langsung, kopi es apa ini? Atau dia yang kehilangan. Karena saya ketok handphone gua. Karena saya ketok duit gua logora. Kalau kau melihat ada orang tanya barangnya hilang di masjid, paranono. Kata Rasulullah, datangi dan katakan kepadanya, la raddallahu dholatak, mugi-mugi barangmu hilang, gak ketemu. Ya. Kenapa? Karena Anda gak menghargai masjid. ngomongno barang hilang gak oleh, dodolan gak oleh. Bahkan ada riwayat dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbicara di masjid dengan omongan yang gak manfaat, ngobrol di masjid akan menghancurkan amal ibadahnya seperti hancurnya kayu bakar dilahap oleh api. Ini ngomong tok loh, gak ngerasani loh ini ngomong tok. Apa mana ngerasani di masjid, masya Allah. Kok ya gak wedi di tempat sesuci itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang hati-hati. Kemudian wa kana zaimul qaum ardaluhu ardal zaimul qaum ardalahum, akan terkena musibah satu kaum kalau pemimpinnya adalah preman. Ya apa iki negara? Pemimpinnya adalah orang yang hina, gak sembahyang. Pemimpinnya suka judi. Pemimpinnya naudzubillah suka zina. Lah kalau pemimpin satu kaum seperti itu, ya ya apa? Ya pasti akan dikasih musibah sama Allah. Pemimpin kaum itu yang soleh, pemimpin kaum itu yang takut sama Allah, pemimpin kaum itu yang takwa, pemimpin kaum itu yang rahmah. Bukan pemimpin satu kaum itu ardhalahum, orang yang paling hina justru, alias preman. Nah ini yang kadang terjadi di negeri kita. Nek wis pilkada mulai sing nyalono akeh premane. Lah terus sing dosa sapa? Sing milih pisan melok dosa. Wis seru preman kok sampai pilih. Berarti kok padha premane memang. Iya. Kata sebagian ulama yang namanya intikhabah, pemilihan itu seperti syahadat, kesaksian. Maka kalau sampean ini memberi kesaksian yang palsu, memilih orang yang enggak benar, niscaya kalian berarti syahadatul zur, melakukan kesaksian palsu. Lon ono pilkada sing paling rada genah, khusus sing paling manfaat gawe kon. Lah yang ada sekarang ini yang paling manfaat untuk kita. Iki sapa ya sing kudu menang iki? Iki menang proyekku pasti akeh. Ya iki. Sudah enggak lagi milih kalau menang mana yang paling baik untuk diri kita. Tapi tidak, mana yang untung buat kita? Ini yang terjadi dan sudah enggak peduli lagi setelah itu. Di Indonesia ini kadang-kadang pemimpin 5 tahun. 2 tahun balik no modal, enggak mikir rakyat. Setahun baru nyoba gawe proyek. 2 tahun mana ngomplok-ngomplok no modal kayak nyalon tahun ngarep. Jadi 5 tahun masa jabatan, setahun tok mikiri rakyat. Maka itu kalau sudah seperti ini naudzubillah. Kalau enggak dibenahi negeri kita ini, bisa datang musibah dari Allah. Dan musibah itu kalau sudah datang, ya umul qaum wa bekene ammatil balwa, musibah itu enggak pernah pilih-pilih orang. Semuanya mati nanti dibangkitkan tergantung amal mereka. Bahkan dalam riwayat ketika malaikat itu diperintahkan untuk menghancurkan satu kaum, jurun itu kaum. Kemudian oleh malaikat ya Rab, di situ ada ulamanya, ada para solehinnya. Apa kita hancurkan? Jawabannya, wa minhum ibda. Genosik ulamai. Dahulukan itu yang namanya orang solehnya. Duh, kenapa? Lah kenapa mereka enggak amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa diam? Kenapa mengingat-ingat kebijakannya? Kenapa buka? Ya mesti ngomong. Buat dituduh radikal sakarmu. Sementing ngomong dengan cara yang baik. Bukan terus mencaci maki, tidak. Kita menasehati para umara itu dengan cara kita yang baik. Mau itu hasanah, jadilum diladihya ahsan. Ya. Bukan dengan mencaci maki. Kalau mencaci maki itu bukan cara yang baik untuk para ulama. Maka itu kalau ada pemimpin yang enggak baik, ya perlu diingatkan. Mau dengar alhamdulillah, enggak mau dengar ya terserah urusannya nanti di akhirat. Kemudian wa ukrima rajul maqafata syarih. Apabila orang-orang sudah menghargai orang yang lain bukan karena kesolehan amalnya, bukan karena ilmunya, tapi ditakutkan apanya, bahayanya kalau kita gak memuliakan dia. Ya ini sudah banyaknya orang dolim sekarang ini, orang itu banyak yang memuliakan orang lain karena takut ini bahaya, bisa-bisa nanti ini dia akan membawa dampak negatif buat kita. Ukrimah rojul mahal atas syarul. Dulu tuh orang dimuliakan karena ilmunya, karena soleh amalnya, dan lain-lainnya, karena karomahnya. Tapi sekarang kadang-kadang kita takut kepada seseorang, memuliakan seseorang, karena kita takut efek negatif yang akan kita dapat kalau kita gak memuliakannya. Lagi-lagi, ini adalah biasanya terjadi pada preman-preman, pada orang-orang yang gak baik, kita hargai karena itu. Ta'udzubillah min dzalik. Warsuri fatil khumur. Kalau sudah minuman keras ada di mana-mana, maka pantas, maka layak kalau Allah itu menurunkan bala. Sekarang gimana kita gak mau turun bala? Waralaba-waralaba supermarket kecil-kecil ini semuanya jual minuman keras. Ada gak di sini yang namanya supermarket gak jual minuman keras? Ada gak? Semua jual. Curi batil humur. Khomer menjadi hal yang biasa. Kadang wong tuane dieling no anake mabuk, wis jarno biasa arek nom. Kuwi gedhe lak tobat. Ya lek sempet tobat. Lek senek kopi miring terus miring ya apa? Kita lihat khomer ini di negeri kita, yang negeri Islam lho kira 90% lho muslimin di sini. Kok minuman keras mudah didapat, itu kan enggak masuk akal. Kalau di Bali, mereka mayoritas bukan agama Islam, masih kadang bisa kita masuk akal. Tapi kalau di negeri kayak Malang ini loh, Batu ini loh, jumlah 128.000, 80% umat Islam. Kadang-kadang saya pernah suatu saat masuk ke satu toko, sing dodolan itu Pak, bukan supermarket, cuma toko serba ada. Yang jualan pakai jilbab, wis tuwek maneh. Tak eling ngebuk lho coba dodolan minuman keras kok bu. Untungnya gak akeh, dusone akeh. Terus mas, urus awake dhewe-dhewe mas, gak usah ngurus kula. Kok niki dieling no, wis warga, ora titik ketam. Isik moe sak karepmu kon. Wis dipecuti malaikat aja eling mbak aku kon. Jual minuman khas perempuan lagi, jilbaban mana. Pernah saya juga ingat ketala yang satu ini, alhamdulillah, di satu tempat hiburan, hiburan umum ya, kayak kolam renang gitu, jual minuman keras. Kemudian saya ingatkan, bu, lupa jenengan dodolan ini kilo untungnya bintang sih, bu, dibanding dusun jilbaban orang nonton toh pak, mungkin untungnya berapa nih dibanding dusoni, dibanding lanat di Gusti Allah. La'anallah al-khomro wa syaribaha wa ba'i'aha wa mustariha wa wabin itu dilaknat. Nampokan jenengan ridho dilaknat di Gusti Allah. Gimbotan, ya wis, dodol barang liane apa aku? Kemudian dia berpikir, ngotong, iya, wis piro sih bu. Sampai pulaan ini kita piro. Tak kata ini duit. Oh sudah, tapi tidak usah pak, tidak usah. Sudah insya Allah saya tak mau jualan lagi. Alhamdulillah. Terus ini rugi nih sampean. Dari kanunya saya kasih uang sedikit aja, jauh sedikit. Insya Allah. Nah, tidak pak. Ini uang memang belum. Dia memang hati nuraninya tidak terima. Tapi mau tidak mau memang karena banyak yang beli seperti itu. Saya pernah waktu itu bawa tamu. Tamu dari Hadramaut mau saya ajak ke Batu Payung, tapi nah aku sampai melbunan ini warung untuk minuman keras kan gak enak, jadi Malang nangkus. Terus kemudian pelan-pelan saya lewat dari ujung sampai ujung, dari ujung sampai ujung, gak nemu si jitoku sing gak dodol minuman, kabeh dodol. Subhanallah. Akhirnya beberapa saat yang lalu, alhamdulillah saya dapat satu tempat tak elit uang pak, tak tunggak no projek ini sampai barokah, tak tunggak no karena dia tak jual minuman keras. Cuman kata dia yang masih enggak bisa itu kalau melarang orang yang datang bawa minuman keras. Itu yang masih saya belum bisa, tapi kalau jual saya tidak. Ya ini. Nah, sekarang ini kondisi kita seperti ini ya. Minuman keras di mana-mana, jari ini dilarang, tapi buktinya dodolan di dinding. Warung sing dodolan ya akeh. Padahal minuman keras itu dilaknat, yang minum dilaknat, yang beli dilaknat, yang jual dilaknat, pabriknya dilaknat, yang ridho maupun mengizinkan juga dilaknat. Jadi yang membekingi minuman keras ini semua dilaknat sama Allah. Piro untungi ini dibanding belaknat yang Gusti Allah, coba tak ditimbang. Wasyuribatil khumur, kalau minuman ini sudah biasa diminum oleh orang-orang, maka pantas turunnya musibah dan balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walubisal harir, kalau sudah yang namanya laki-laki memakai baju sutra. Nah, ini biasanya kondangan-kondangan kelas menengah ke atas, mereka memakai baju-baju dari sutra. Ini haram hukumnya, halal buat para wanitanya, haram buat para lelakinya. Emas dan sutra. Emas ini boleh perempuan, laki-laki gak boleh. Makanya sing hati-hati. Biasanya zaman sakniki nek wonten acara tukar cincin, biasanya ini tunangan. Biasa laki perempuan tukar cincin dengan cincin emas, hukumnya haram. Laki yang tukar cincinnya ada di sopo. Rasulullah waktu nikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga gak pakai cincin-cincinan. Ini adat dari mana? Adat baru. Kalau adat baru boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Wong jenenge adat. Kaya gak tunangan nek ana cincine kok kaya gak pas. Maka itu hati-hati para hadirin. Jangan nanti anak-anak kita nikah pakai cincin emas, hukumnya haram. Wattukhidhatil kayyinat wal ma'azif. Kemudian pantas Allah menurunkan bala apabila dipakainya para biduanita dan seruling-seruling untuk acara-acara mereka. Nah, ini zaman saat ini jenenge elektron. Ini elektron tunggal, ngerapik no anak, nyeluk elektron tunggal. Ngerapik no anak ini, undang elektron, terus celonannya cekak. Iya, masuk kau tahu gua loh, masuk koro loh, mau aku kiai loh, rum pun karo. Lek biasa nih ngerapek no anak, ngundang sobo, biduanita, ambil elektron tunggal, terus joget-joget, bagai nyanyi dangdut. Biasa nang ngoten nak? Lah iya. Kayak gini ini ngundang balak dari Allah. Sudah tahu Rasulullah ini sudah tahu zaman dulu. Sekarang ngelakoni kayak gini hati-hati. Wal ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik yang haram. Anggap kalau alat musik memang ada beda pendapat para ulama, tapi afdolnya kita enggak melakukan. Kata Habib Umar, ketika beliau ditanya tentang hukum alat musik, karena alat musik ini sebagian ada yang mengatakan boleh, kayak gitar dan lain-lain, tapi sebagian lebih banyak mengatakan enggak boleh. Maka beliau hanya mengatakan seperti ini, nikah itu mencari keberkahan. Apa baiknya kalau apabila kita ramaikan dengan sesuatu yang enggak jelas kehalalannya? Afdol kan enggak usah. Nih, afdolnya enggak usah. Tapi kalau yang ada mengatakan gambus dan lain-lain, mengatakan boleh, kayak Ibn Hazm itu beliau mengatakan bahwa alat musik itu semuanya boleh selama enggak kecampuran maksiat seperti perempuan nari atau minuman keras dan lain-lain. Tapi sebagian mengatakan tidak boleh. Beda pendapat ulama, wis, ini sesuatu yang beda pendapat, enggak saya bahas. Cuman saya hanya ingatkan, apa kita mau menikahkan anak kita dengan sesuatu yang di situ enggak jelas keberkahannya? Apa tambah berkah diundang nur? Kenapa itu gitar itu penyanyi, gambus? Apa terus tambah berkah nikahnya anak kita? Anak kita ini nikahnya yang kepingin keberkahan. Apa akan tambah barokah? Nek diundang nur dua nikah nih joget-joget. Apa menikahkan mantan ini? Lugu di kuati, Terus di ngarepin ini, sing joget-joget sampai kalau celana cekakan. Terus mari kono mantan lanang ngelirik, ayo terus. Mantan wedok ngamuk terus diculek. Akhirnya kasih terapi. Mantan orang dinotok mari kono tolak ataupun cerai. Ya gara-gara iku. Gak ada apa. Atau lebih. Lebih gak beres lagi. Maaf. Allah. Aku hati murid. Halo, tes. Lebih gak beres lagi. Kadang-kadang menikahkan anaknya, sewa gedung, khusus perempuan hari ini, terus mengundang penyanyi laki-laki. Menurut saya, sing ngundang edan, sing teko yo edan. Yang ngundang gak waras. Mempertontonkan lelaki untuk joget di hadapan para wanita. Wanita itu hadir dan tahu ada seperti itu suaminya dia. Iki memang majelis wong edan. Beberapa saat yang lalu, ada orang yang datang ke rumah saya. Dari keluarga soleh. Perempuannya juga soleha. Coba rungok nih. Ini orang ahli ibadah. Bukan orang awam. Dan dia tutupnya orang soleh. Tukaran di bujuni. Setelah berantem dengan istrinya, datang ke saya untuk minta diselesaikan. Saya selesaikan. Setelah saya selesaikan, alhamdulillah, sudah sama-sama mengerti suami dan wanita itu, suaminya terlalu keras, istrinya juga memang terus terang rodok ngawur. Setelah saya suruh pulang, saya berpikir. Tahu gak sebabnya apa? Sebabnya si suami gak terima. Ketika istrinya hadir di pernikahan seseorang, ada penyanyi laki-laki yang nyanyi dan dia gak pulang. Dan joget laki-laki tersebut disurahi wong wedok-wedok. Laki-laki ini, si suami ini, gak mau jadi dayut. Gak mau jadi lelaki yang gak punya rasa cemburu dengan istri. Betul, dia marah. Istri, na'udzubillah, salah. Hampir cerai rumah tangga itu. Gara-gara sopok, yosing ngerabek no anak mudang biduan-biduan. Makanya saya gak terima. Kalau ada orang yang menikahkan di Malang, khususnya untuk para wanita, terus memanggil biduan lelaki, haram hukumnya, dan majelis itu majelis yang menurunkan laknat Allah. Banyak di situ orang yang hampir cerai di keluarganya. Banyak perempuan-perempuan di situ yang na'udzubillah berpikiran macam-macam dengan lelaki itu. Membanding-bandingkan laki-laki itu akhirnya dengan suaminya. Boikot majelis seperti itu. Nikahkan anak, pakai biduan laki-laki, pulang, boikot, jangan hadir. Kalau enggak terima yang undang, wallahi saya ridho, saya dijadikan kambing hitam. Bilang, Habib Jamal yang enggak membolehkan, saya enggak boleh hadir. Tak terima pemenangan. Hati-hati. Ini dayut, lelaki yang membiarkan istrinya hadir di kondangan, di situ ada lelaki-lelaki yang joget, kemudian dia diam, gak marahin istrinya, itu laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Layakul jannah tadayu, kata Rasulullah. Ini ngundang balak. Gak pantas. Kadang-kadang yang melakukan hal tersebut dari keluarga, turunan orang baik-baik, ini yang berkorong. Ini yang ngelakon itu yang ngunuh bajingan, preman, gak apa-apa, jarno. tapi dari keluarga baik. Lebih gak pantas lagi kalau yang melakukan hal tersebut malah na'udzubillah dzurriyah Rasulullah. Apa ini? Siapa yang ngajarkan seperti itu? Saya pernah dengar dari seseorang, ya, orang soleh, masya Allah. Dia cerita sama saya, Bin, saya kasih cerita. Dulu sekitar tahun 60-an, ada keluarga kaya raya menikahkan anaknya, mengundang penyanyi dan wanita di gedung. Itu Allah yarhamu Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Jombang. Datang dari Jombang ke kota orang tersebut hanya untuk nasihati. Ini loh, ulama itu kayak gitu. Dengar hal gak beres, datang. Pulang nanti ngerabek no anaknya, undang penyanyi, lanang wedok campur, datang langsung di nasihati. Dibilang salah, kita gak melakukan hal ini. Leluhur kita gak melakukan hal ini. Allah dan Rasulnya gak ridho dengan perbuatan ini. Saya pikir, jangan tergiur karena punya harta. Harta ini titipan dari Allah. Kalau kau gak bisa menjaga dengan baik, diambil sama Allah. Tapi ini orang gak dengar. Habib Husin ketika itu hati-hati. Beliau ngancam. Kalau kau lakukan hal ini, la barakallah fi malik. Mal harta itu gak akan berkah. Ya. Tapi gak nurut, unsugi. Unsugi kan kadang-kadang karena video ya. Kemudian mendengar hal tersebut, tetap dilakukan. Setelah dilakukan, gak berapa tahun kemudian, ambruk dia punya perusahaan, dan sekarang anak cucunya termasuk orang-orang yang mustahik jadi zakat, terima zakat. Saking melarati anak-anak ini. Sampai terima zakat. Begitu, di Muhammad Dikoy, hati-hati. Makanya kalau di negeri kita, di Malang, ada orang mau nikahkan anaknya, kemudian undang penyanyi dan datang ke rumahnya. Kalau dengar nasihat, telepon apalagi temannya. Ojo lho, kok ono apa-apa lho, wedok-wedok delok wong lanang delok gak karo-karuan lho, bertanggung jawab ya Allah. Seperti ini di fikih. Ini sudah dikatakan Rasulullah, wa tukhidatil kayyinat wal mahazib, ini halal bihal bala. Kok nantang sih, wah ini gak paham saya. Dibilang ini haram, gak ridha Allah, Rasulnya para salaf, kok nantang? Apa-apa, bismillah. Bismillah dengkulmu ya. Kok maksiat kok, bismillah. Ini yang terjadi. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala musibah dan bala dari segala kemaksiatan. Amin ya Rabbal. Dan terakhir, yang akan menumbuhkan ataupun memancing balak dan musibah dari Allah, wala'ana akhiru hadhil ummah awalah. Kalau sudah ada yang berani, orang-orang akhir umat ini melaknat orang-orang dulu. Mengis ono sing wani ngeritik satu kekecilan. Kalau sudah ada yang berani mengkritik umatnya, kalau sudah ada yang berani mengkritik al-muhajir Allah, kalau sudah ada yang berani mengkritik para tabi'in, lebih tidak beres lagi kalau sudah berani mengkritik sahabat Rasulullah. Nekwis ngelaknat Aisyah, nekwis ngelaknat Abu Bakar Umar, ini musibah maupun balak pantas turun. Rasulullah sudah tahu ini riwayat ini. Riwayat ini yang meriwayatkan tunggal Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sudah tahu. Rasulullah mengatakan seperti itu yang dikatakan kepada Sayyidina Ali. Karena pasti akan datang satu kaum yang mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kerjaannya melaknat para sahabat. Mereka cinta Sayyidina Ali. Kalau cinta Sayyidina Ali ngomong gitu. La'ana akhiru hadhihi ma'awalaha wa tawlihi. Lah kok beraninya mengkorek-korek masalah yang ada di antara para sahabat. Beberapa saat yang lalu saya ketemu sama orang-orang ahli bid'ah tersebut. berkata kepada saya seperti ini, memang keluarga Rasulullah mulai dulu dikejar-kejar sampai detik ini dikejar-kejar sama Bani Umayyah. Bani Umayyah itu musuhnya Ahlul Bait. Kemudian saya jawab seperti ini, boleh saya tanya? Ya, duduk masih di Bani Umayyah saya ini, di Bani Umayyah. Mana Bani Umayyah yang memusuhi keluarga Rasulullah di Bani Umayyah? Jangan mendramatisir. Tidak ada Bani Umayyah usintai. Bani Umayyah itu zaman dia ini kok hikayat itu. Kok Anda mengatakan Bani Umayyah mengejar Ahlul Bait? Mana? Kalau orang benci Ahlul Bait, setiap zaman ada. Jangan lagi Ahlul Bait yang benci Allah banyak. Yang benci Rasulullah banyak. Kok cuma Ahlul Bait Rasulullah? Yang benci Allah ini banyak. Yang benci Rasulullah banyak. Yang buat yang namanya karikatur Nabi itu orang yang benci. Jadi Ahlul Bait dibenci itu biasa. Tapi jangan didramatisir. Bani Umayyah benci Bani Umayyah ini. Bani Umayyah ini. Terus gak ono Bani Umayyah ini. Jangan membuat-buat. Ya. Maka dikatakan di sini, kalau sudah la'ana akhir hadhi ummah awalah, berani melaknat orang-orang dulu, para salafnya, para pendahulunya, bahkan sampai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, hal lebih hal balak. Pantes turun musibah kepada mereka. Musibah ini berbentuk apa? Sayyidina Ali tanya, turun balak, musibah ini berbentuk apa? Kata Rasulullah, fal yartajibu inda dalik raihan hamra. Yang harus dihati-hati, musibahnya yang pertama adalah rihan hamra. Rih hamra ini dia apa? Apa? Rih itu artinya kan angin. Hamra angin merah. Angin merah itu kalau orang sekarang bilang ya stroke itu. Kalau ini semua sudah diperbuat, turun musibah dari Allah. Berbentuk apa musibahnya? Yang pertama, stroke. Nah ini saya kira usum mas stroke. Zaman dia itu juara kena stroke. Saya kira usum, dididik stroke, pulang stroke, ya sih. Musibah ini turun, karena ini 15 hal ini dilakukan. Kemudian, au khasafan, atau diratakan oleh Allah. Tsunami, gempa bumi, kemudian apalagi yang apa namanya yang beberapa saat yang lalu di lumpur Lapindo, satu kecamatan bu satu desa tek kafeus, terus ini musibah dan balak berurutan datang. Dan yang terakhir masa kon ini orang-orang bisa berubah bentuk, uang lahir macam-macam saja. Ono sing lahir naudzubillah anondasi. Ada yang bayi lahir nek mata satu. Ada yang macam-macam. Sekarang orang lahir ini macam-macam bentuknya. Ini semua adalah bagian dari musibah yang Allah turunkan karena 15 hal ini. Maka itu kita meminta sama Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala bentuk musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين على هذه النيات وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة